yang telah disebutkan tentang rencana judul atau topik pembicaraan pada sesi daurah pertama ini adalah kepada siapa kita mengambil ilmu. Sebelumnya pula marilah kita saling mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berbagai macam kenikmatan. Ajakan, dorongan, dan mengingatkan kepada manusia untuk senantiasa bersyukur sangatlah bermanfaat terkhusus bagi orang-orang mukmin. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitakan wa qalil min ibadiyash syakur, sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit jumlah. Sementara kalau kita menyaksikan jumlah kaum muslimin di muka bumi ini luar biasa jumlahnya. Terus dari situ bukankah akan muncul pertanyaan bahwa setiap masing-masing pasti bisa bersyukur? Dan tentunya jumlahnya banyak. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ayat yang kita sampaikan tadi sebagai isyarat dan peringatan bagi kita bahwa menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang tentunya hamba Allah yang syakirin, itu bukanlah sebatas orang-orang yang mereka itu hanya bisa mengucapkan tatkala mendapatkan satu kebaikan dia mengatakan alhamdulillah. Tatkala mendapatkan satu kebaikan aku bersyukur kepada Allah. Sekian banyak manusia tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dipikulkan kepadanya satu urusan yang ia dapatkan, atau dipikulkan padanya satu beban tanggung jawab, kedudukan misalnya, jabatan misalnya, yang ia peroleh dengan cara-cara yang batin. Berapa banyak yang kemudian manusia memoles, memperindah dengan mengatakan acara syukuran, dengan mengatakan ia mendapatkan satu kedudukan, jabatan, atau mendapatkan satu kenikmatan yang dikira itu satu kenikmatan hakiki. Ikhwana barakallahu fikum. Maka sadarilah kenikmatan yang terbesar, yang tidak ada tandingannya, adalah nikmatul Islam. Kenikmatan yang terbesar, kenikmatan yang teragung yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah kalau seorang dengan lapang dada diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah menerima Islam. Telah berlalu generasi sebelum kita, berjalan perjalanan umat sebelum kita. Seperti berlalu kurun masa diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa yang di waktu itu diutus seorang penyeru pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para rasul, bahkan sebagian mereka adalah dari kalangan ulul azmi minar rusul, tetapi muncul pula di zaman itu, hidup pula di zaman itu dan hingga meninggalnya orang-orang yang tidak mengkabulkan, orang-orang yang tidak menerima, orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Islam yang dibawa oleh Nabi di masanya. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kalau kita lihat yang menyeru adalah orang-orang yang lebih afdol ketimbang kita dari sisi keilmuan, dari sisi peribadahan, dari sisi akhlak, dari sisi muamalah seluruhnya. Tetapi berjalan pula orang-orang yang enggan bahkan menentang. Maka marilah kita syukuri kenikmatan Allah yang sampai kepada kita di mana kita diberi taufik oleh Allah menerima Islam tanpa ada unsur menentang, tetapi yang ada ialah al-inqiyadu wa taslim, seorang tunduk, seorang pasrah, seorang patuh terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, terhadap apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian satu kenikmatan yang juga tidak boleh kita lupakan untuk kita syukuri, karena Allah Jalla wa Ala mengingatkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Senantiasalah kalian ingat, menjadi hamba-hamba yang ingat, menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengingat atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kalian. Di antaranya ialah di zaman, di masa yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Anas bin Malik, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrum min, tidaklah akan datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk. Sebagian orang menanggapi hadis ini satu hadis yang bertolak belakang dengan kenyataan. Bagaimana bertolak belakang dengan kenyataan? Nyatanya jumlah kaum muslimin semakin banyak ketimbang kaum muslimin sebelumnya. Naam, jika dihitung dari sisi itu mungkin. Perkembangan dakwah, kalau boleh kita katakan terkhusus di Indonesia, di negara kita ini, untuk mencari majlis ta'lim yang betul-betul mengajarkan ilmu-ilmu yang diwarisi dari salaf di tahun-tahun mungkin 90-an, itu bisa dihitung. Jangankan di Indonesia, mungkin terkhusus di kota yang kita tempati sekarang ini, di Yogyakarta, akan terhitung kemana kita mau belajar. Bahkan kebanyakan dari kita mungkin belum tahu apa yang mestinya kita pelajari, dan apa itu salaf, dan apa itu ahlussunnah. Karena sebahagian kaum muslimin merasa dilangkahi tatkala saudaranya di masa kita sekarang ini gencar mengatakan, mari kita ini bermanhaj, mari kita ini berjalan di atas pemahaman ahlus sunnati wal jamaah dengan istilah aswaja. Aswaja itu bukan milik kalian, kalian sebagai para pencuri, nyerobot, ngambil tanpa izin. Aswaja dimiliki oleh kita. Jadi kalangan NU itu mengadakan penjernihan bahwa aswaja itu ya asalnya milik kita, bukan milik orang-orang Wahabi, bukan milik orang-orang yang berjenggot, bukan milik orang-orang yang kakinya senantiasa gantung, bukan orang-orang yang tidak pernah menampakkan senyum. Sampai-sampai mereka mengatakan, andai kata ada ahlussunnah, andai kata ada salafi yang bisa senyum, saya meragukan kesalafiahannya. Karena namanya salafi itu tidak pernah senyum, katanya. Allahu musta'an. Ikhwana barakallahu fikum. Maka sesungguhnya istilah ahlus sunnati wal jamaah ialah orang-orang yang mereka berjalan di atas sunnah. Berjamaah bermakna terus senantiasa mengikuti apa yang diajarkan sahabat, walaupun tawahhadat, meskipun anda sendiri, tapi apa yang anda pahami mengikuti apa yang dipahami sahabat, itulah yang dikatakan berjamaah. Barakallahu fikum. Maka kembali bahwa di zaman kita sekarang ini, tatkala kita jumpai arus atau upaya untuk merusak akhlak kepribadian kaum muslimin secara khusus, betapa hebat dan betapa gencarnya, maka kita ingatkan pula syukuri kenikmatan Allah tatkala kita ini sebagai orang yang rindu, haus untuk mengetahui, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Banyak orang mungkin bercerita betapa indahnya andai kata kita ini hidup di masa Rasulullah. Betapa bahagianya orang-orang yang bisa berjumpa dengan Rasulullah, tidak diragukan. Orang-orang yang menerima Islamnya Rasulullah, hidup di masa itu, menerima Islamnya beliau, tunduk dengan ajarannya, sholat bisa di belakangnya, kenikmatan yang luar biasa, yang tidak bisa ditakar dengan apapun. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan sebagaimana hadis Abu Sa'id, la tasubbu ashhabi, jangan sekali-kali kalian mencela sahabatku dan mengulang-ulangnya. Lau anna ahadakum anfaqa dhahaban mithla Uhud, kalau saja ada di antara kalian itu yang kaya raya dan memiliki emas, dan emas yang dia punyai tadi setumpuk gunung Uhud, Ya, mungkin sebagian orang kalau tahu tentang tambang emas di daerah Irian sana, Freeport itu punyanya dia sendiri. Terus dia infakkan ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Sesungguhnya jumlah harta seperti itu di zaman sekarang seorang menginfakkannya itu belum menandingi, belum bisa menyamai sedekah infak yang diberikan oleh seorang sahabat yang jumlahnya itu satu mud, satu genggam atau separuhnya. Ikhwanna barakallahu fikum. Tetapi lihatlah di zaman kita sekarang bermunculan majlis-majlis ta'lim yang menamakan dirinya sebagai majlis ta'lim. Orang-orang yang menamakan dirinya berilmu, tidak sopannya, tidak ada santunnya, bahkan yang ada ialah keberanian, kenekatan membicarakan tentang kedudukan sahabat, kemuliaan sahabat. Direndahkannya, diprotes tentang pendapatnya. Naam, disikapi tentang satu kejadian yang pernah terjadi di masanya. Dipertanyakan tentang keislamannya hanya karena sebab terlambat dalam masuk Islamnya, menerima ajaran Rasulullah. Dipertanyakan tentang akurat ataupun keabsahan hadisnya disebabkan karena orang yang baru belajar, pendek waktu belajarnya. Tidak sedikit yang membicarakan Abu Hurairah. Tidak sedikit orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai Muslim dan mengajarkan agama. Mereka mempertanyakan tentang keilmuan Abu Hurairah. Hanya dengan mengatakan sahabat yang hanya 4 tahun belajar sama Rasulullah, ya perlu dipertanyakan. Tidak sedikit yang juga mempertanyakan tentang Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan tidak sedikit yang meragukan tentang keimanan Abu Sufyan. Ikhwanna barakallahu fikum. Bahkan pada satu sekte tertentu seperti Rafidah, dengan keberaniannya mereka itu mengkafirkan sekian banyak deretan para sahabat. Bahkan tidak luput dari itu adalah ummahatul mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita ingatkan kembali untuk mensyukuri nikmat Allah berupa diberikan kepada kita kelapangan waktu, kesenggangan berupa kesempatan, semangat untuk kemudian thalabul ilmi dan mengambil dari sumber-sumber yang sahih. Disebutkan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah, dan beliau mengumpulkan tentang riwayat-riwayat, baik itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ucapan sahabat atau athar tabi'in maupun tabi'in. Di mana sumbangsihnya beliau, kiprahnya beliau, dan dorongan besar beliau untuk menjelaskan kepada umat tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang membawa ilmu, dengan kata lain para ulama, sehingga beliau rangkum, beliau kumpulkan pada sebuah kitab yang disebut dengan Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlih, kumpulan keterangan yang menjelaskan tentang ilmu dan keutamaannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan bahwa menuntut ilmu dan sebelum kita mengutip dan menjelaskan beberapa hal dalam hal ini, kalau para ulama dalam majlis-majlis mereka dan dalam tulisan-tulisan mereka menyebut tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama. Maka yang dimaksud ialah ilmu agama. Loh, ilmu agama itu apa saja? Nanti insyaallah akan kita nukilkan bahwa ilmu agama ialah ilmu yang dimana seorang tidak diperbolehkan dalam kehidupannya dia jahil padanya, seperti urusan sholatnya tidak boleh. Suatu kewajiban yang diwajibkan oleh setiap individu muslim dalam kondisi seorang jahil tentang masalah sholat. Sadarlah wahai kaum muslimin, waktunya itu bukan kita ingat pepatah roboh-roboh pisang, kan ya? Ya imamnya rukuk ikut demikian. Walaupun demikian memang asalnya, idza raka'a aba farka'u. Kalau imam rukuk, rukuklah. Idza sajada fasjudu. Tapi yang perlu diketahui, rukuk yang bagaimana, sujud yang bagaimana. Idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir maka bertakbirlah. Bermakna jangan sampai kemudian sholat kita sholat yang pulang hanya mendapatkan pahala untung mendapatkan sepertiganya mungkin, seperenamnya mungkin, atau bahkan tanpa sama sekali. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena apa yang kita kerjakan sama sekali tidak mencocoki atas apa yang diajarkan Rasulullah. Karena dua hal yang perlu kita ingat, jangan bermodal hanya dengan ikhlas dalam ibadah. Banyak orang itu mengatakan yang penting kan niat, keikhlasan terjaga. Tidak usah membahas cara ini cara yang disunahkan Rasul, cara itu cara yang tidak disunahkan Rasul. Cukuplah bagi seorang itu bangga dan senang kalau kaum muslimin semuanya sholat, walaupun dengan berbagai macam cara. Satu, kalau mau takbir muter gak pernah selesai-selesai, imamnya sudah mau rukuk ini masih muter terus tangannya. Kenapa? Dia ingin mencari bagaimana memadukan antara kalimat Allahu Akbar dengan hatinya. Belum ketemu di mana hatinya. Nah, sebagian tidak mantap kalau ucapan takbir Allahu Akbar itu tidak terulang-ulang. Allah, Allah, Allah, terus Allahu Akbar. Belum ketemu lagi. Allah. Imam sudah mungkin hampir rakaat ketiga masih begitu terus. Luput bagi Anda tentang apa? Jamaah rugi. Dan seterusnya. Sebahagian terusik kalau sholat dengan orang-orang yang berusaha apabila sholat itu merapatkan shofnya. Ini orang kalau sholat mesti nginjak kaki saya, jepit kaki saya, awas besok. Dan begitu diancam dia. Dengan begitu dia lari. Lebih baik sholat di rumah, lebih baik mencari masjid yang masya Allah mungkin panjang masjidnya, tapi dengan 10 orang sudah penuh shof awal. Kenapa? Jaraknya 2 meter antara satu orang dengan yang lain. Dikira apa? Sholat di masjid kami itu masya Allah ukuran mungkin 20x20 tapi penuh. Kenapa? Ya betul, satu shof jaraknya antara satu orang dengannya 2 meter. Bagaimana gak penuh? Tidak banyakkah kita jumpai masjid yang semacam ini? Bala, cukup banyak kita jumpai. Naam. Akhwana barakallahu fikum. Satu pembahasan ini saja kita sudah mengenal sebuah hadis Malik Ibn al-Khuwairith, di mana Rasul mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Terus jangan hadis ini difahami dari ilmu laduni, dengan mimpi. Salatlah kalian dengan melihat aku salat. Bagaimana? Ya untuk melihat Rasulullah dengan mimpi. Tidak. Cara seorang melihat bagaimana salatnya Rasulullah ialah dengan orang-orang yang pernah melihatnya. Siapa itu? Para sahabat. Ya, sahabat pernah kita lihat? Tidak. Dengan orang-orang yang mengajarkannya, para tabi'in dan seterusnya, para ulama. Bahkan para ulama menyebutkan tentang faedah terbesar seorang menekuni dalam berjamaah ketika sholat. Faedah terbesar ketika seorang bisa menekuni sholat berjamaah adalah seorang senantiasa memperbaiki tentang sifat-sifat sholatnya. Dan umumnya namanya manusia bisa mengambil faedah tentang tata cara sholat kalau dia rajin berjamaah. Kalau tidak, itu merasa paling hebat sholatnya. Di rumah ketika sholat, berdirinya, rukuknya, mungkin dia katakan ini sudah terpanjang. Ternyata dijumpai, wah, kok ada yang lebih panjang lagi. Atau ada yang lebih khusyuk lagi, atau gerakannya dan seterusnya. Naam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perintah dalam perihal thalabul ilm dalam surat At-Taubah. Ayat yang ke-122. Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah. Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin, bagi orang-orang mukmin itu kalau ada seruan jihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu seluruhnya berangkat. Meskipun dalam masalah pembahasan, andai kata ditegakkan jihad fisabilillah, itu melihat bagaimana perintah di zaman itu atau di waktu itu, andai kata panglimanya atau amir dalam jihad memerintahkan untuk berangkat semua, ya harus taat. Nah, namun Allah mengingatkan dalam hal ini tidak sepantasnya bagi kaum mukminin mereka itu berangkat keseluruhannya. Qala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak ada beberapa orang, yaitu bagi kaum mukminin, yang mereka itu bertafaqquh fid din, yaitu menimba ilmu, memperdalam ilmu dari sebagian mereka. وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Fungsinya kalau sebagian orang itu ada yang mengkhususkan belajar, ada yang betul-betul dia mengkhususkan untuk tafaqquh fid din, memperdalam agama, jika dia kembali ke kampung halamannya, apa? Untuk mengingatkan kaumnya. La'allahum yahdharun. Mudah-mudahan apabila ada seorang alim yang kembali ke kampung halamannya, maka orang atau penduduk kampung tadi pun bisa mengambil manfaat dari ilmu orang yang pulang dari belajar tadi. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwa ini termasuk salah satu dalil yang jelas bahwa pada kaum muslimin itu ada dari mereka itu yang mengkhususkan dalam mendalami ilmu agama. Bahkan seperti yang kita sampaikan di awal, di zaman kehidupan kita yang tentunya kalau kita menengok kepada kehidupan-kehidupan kita sebelumnya, kerusakan moral, kebejatan moral, rendahnya nilai akhlak dan peradaban yang terjadi pada anak-anak, di mana mereka adalah anak-anak yang dalam posisi menekuni jenjang pendidikannya di tempat-tempat pelajaran yang bersifat umum, apakah melalui sekolah dasarnya atau tingkatan lanjutnya atau menengahnya, porsi pelajaran agama yang diberikan kepada mereka tidak mewakili. Ada yang mengkabarkan sampai ada, wallahu alam, ini satu hal yang memang menjadi satu putusan dari kementerian dalam hal ini ialah pendidikan, ataukah sorotan kaum muslimin tatkala melihat fenomena seperti ini. Ada yang menyebutkan bahwa akan mulai terjadi penghapusan mata pelajaran IPS dengan IPA dan diganti dengan ilmu yang di situ mengajarkan kepada adab dan sopan santun. Melihat setiap hari beritanya tawuran antara sekolah sampai terjadi pembunuhan. Jika ditanya, kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yadri al-qatil, tidaklah seorang pembunuh dia tahu kenapa dia membunuh. Demikian pula hilangnya putri sekian banyak kaum muslimin. Usia-usia ingusan, mungkin SD pada sebagian SMP hilang. Dengan sebab pergaulan-pergaulan yang bebas, fasilitas yang sekarang ada, wal'iyadubillah, berbagai macam jenis HP yang mengancam keselamatan, kepribadian, kemuliaan, dan rasa malu yang semestinya dipupuk pada sekian banyak para wanita, tapi semakin hilang rasa malu tadi dengan hubungan-hubungan bebas. Ikhwana barakallahu fikum. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita dalam hal wajibnya menuntut ilmu, satu hadis yang tidak asing bermakna sering kita mendengarnya ialah hadis Anas bin Malik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban, menjadi hal yang fardu bagi individu muslim. Dikatakan oleh Abu Amr rahimahullah, qad ajma'al ulama ala anna min al-ilmi ma huwa fardun muta'ayyinun ala kulli imri'in fi khasati nafsihi. Kata beliau rahimahullah, telah sepakat para ulama bahwa ada sebagian ilmu pelajaran pengetahuan agama itu sifatnya mempelajarinya, mengenalinya, memahaminya fardun muta'ayyin. Hal yang difardukan yang bersifat individu, artinya tidak boleh diwakilkan. Mau belajar berangkat, wakilkan. Naam, saya tak duduk di rumah. Atau terkadang merasa saya ini kalau duduk dan berkumpul itu malah kurang lebih bisa memahami, mencerna. Saya lebih bisa mencerna kalau mendengarkan dari rekaman-rekaman, sehingga yang ikut taklim rekamannya. Pesan temannya, nih saya punya HP untuk rekam, biar dia yang taklim. Yang pinter kan nanti HP-nya nih. Yang pinter mungkin MP4-nya. Nah, pulang ya, ketika mendengar rekamannya sambil tiduran. Masya Allah, orang belajar sambil tiduran kira-kira seberapa persennya? Wong kita saja yang duduk begini, dengan mungkin kita upayakan perhatian yang sangat, itu aja kalau mungkin kadang kalau tidak kita ingatkan tentang satu masalah ya, tidak kita ulang-ulang, itu aja mungkin yang bisa kita ambil sekian persennya, apalagi kok sambil tiduran. Nah, tahu-tahu masya Allah sudah selesai taklimnya, dia sudah menyelesaikan, sudah selesai, sudah. Gimana hasilnya? Ya, saya mendapatkan mukadimah, habis itu ngantuk, jadi selesai HP-nya juga, selesai tidurnya. Khawana barakallahu fikum. Jadi ada satu ilmu yang di situ kewajibannya individu, bermakna setiap masing-masing orang dituntut untuk mempelajarinya. Dan itu khusus, bermakna setiap masing-masing individu harus. Wa minhu ma huwa fardhun 'ala al-kifayah idza qama bihi qa'imun saqata farduhu 'ala ahli dzalika al-mawdhi'. Ada juga jenis ilmu, ada juga mata pelajaran, bidang pelajaran, pengetahuan yang sifatnya wajib, tetapi kewajibannya diistilahkan dengan fardu kifayah. Bermakna kalau ada orang lain yang telah mempelajarinya, maka yang lain gugur kewajibannya. Masya Allah, pilih yang mana ini? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua enak ya. Kalau sudah ada yang lain yang sudah belajar kan, gugur. Insyaallah. Jadi sudah selesai, kita pulang, cukup ini taklimnya. Nah, ikhwana barakallahu fikum. Jangan kaum muslimin berpura-pura. Berpura-pura bermakna ini kan fardu kifayah. Sudah banyak kiai-kiai, sudah banyak ustaz-ustaz. Mau saya sebutkan 1, 2, 3, 4. Kan begitu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu di masa beliau mengajak ya para pemuda, karena beliau dididik oleh Rasulullah itu sejak umur masih bocah, sampai-sampai Rasulullah itu melihat tanda-tanda bahwa anak ini anak yang cerdas, anak yang memang dia faqih, artinya seorang yang bisa memahami satu pelajaran dengan baik. Satu kasus tatkala beliau tidur di bibinya Maimunah, istri Rasulullah, kebetulan bibi beliau tidur. Suatu malam Rasulullah ingin sholat malam, maka beliau sebelum sholat dikatakan buang hajat. Yang namanya seorang buang hajat keumumannya membutuhkan apa? Air. Maka Ibnu Abbas berinisiatif mengantarkan air. Di hadis itu, kalau anak-anak kita diperintah saja, pulang, ya Muhammad, Ibrahim, ambilkan air itu. Hah, apa Pak? Pak Abi, ambilkan air itu sebentar ya, nanti dulu, saya masih sibuk main ini. Anak-anak kita sekarang begitu, panggil terus 3 kali 4 kali. Sudah dipanggil, difahamkan, masih begitu. Nah, terus kita mengeluhkan kepada siapa? Ya kita keluhkan diri kita, kita mengeluh kepada Allah, kita berusaha memperbaiki. Mungkin orang tua punya andil kesalahan, kenapa kok anak-anak sekarang seperti ini? Naam. Kemudian di masanya beliau mengajak kepada para pemuda, anak-anak diajak, mari kita belajar. Mari kita belajar. Kita datangi orang-orang yang punya ilmu. Jawaban teman-temannya apa? Orang-orang ilmu di masa kita ini masih banyak. Tidak perlu kita ini, bahasa kita ngoyo, tidak perlu kita ini usahanya berlebihan. Santai saja, masih banyak orang-orang yang berilmu. Tidak. Ternyata Ibnu Abbas dengan gigihnya mendatangi rumah-rumah orang-orang yang mereka itu punya ilmu. Kemudian beliau ketok pintunya. Kadang yang namanya ketokan pintu itu belum tentu harus mendapatkan jawaban dari yang punya rumah. Ketok sekali, mungkin tidur atau punya kesibukan. Ketok 2 kali, ketok 3 kali. Ya jangan pakai palu-palu, jangan pakai linggis. Itu bukan ngetok, namanya gedor itu. Nah, punya adat mengetuk pintu. Nah, kadang seorang harus rela, mungkin menunggu ada hajat, tunggu waktu berikutnya. Sampai kadang seorang rela, kapan waktunya keluar? Ketika keluar ditengok. Subhanallah. Seorang yang ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu putra paman beliau, berarti dengan Rasulullah apanya? Apanya? Ponakan. Apanya? Sepupunya kan begitu. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Mereka tentunya melihat Rasulullahnya. Ini orang masih ada kekerabatan dengan Rasulullah, tidak mungkin. Tidak mungkin kita bersikap seperti ini. Disampaikan, semestinya kamu panggil saya sehingga saya datang kepadamu. Ya kan begitu? Kamu ini orang punya kedudukan, punya derajat. Semestinya kamu sampaikan kepada orang lain, kabarkan kepada saya apa yang kamu perlukan, saya akan datang akan mengajari. Begitukah yang terjadi di zaman kita sekarang? Betulkah yang terjadi di zaman sekarang? Iya. Seorang punya jabatan, mau memanggil atau anaknya belum bisa belajar misalnya Iqra, belum bisa baca. Apa caranya? Kan manggil dong. Tidak, semestinya kita datangi orang-orang yang berilmu, begitu. Engkau adalah orang yang berilmu, harus datang dan bukan kemudian dipanggil. Tidak bermakna terus kemudian kaidah ini bahwa ilmu itu didatangi dan bukan kemudian yang datang kemana-mana. Terus dengan itu seorang kolot. Ya kalau begitu kita terapkan saja. Terserah orang itu mau datang apa tidak. Yang penting kita duduk di rumah. Yang mau datang ya belajar. Yang gak mau ya sudah. Kan begitu. Tidak. Wong didatangi saja masih enggan. Iya. Banyak para ulama datang. Banyak orang-orang alim datang untuk mengajarkan ilmu, itu pun berapa? Berapa jumlah dari kaum muslimin? Belum seberapanya. Artinya kita pun menawarkan ilmu, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu tanpa ada imbalan sama sekali, itu pun seorang dalam posisi masih enggan. Apalagi sampai kemudian pasang tarif. Iya, satu lembarnya. Satu lembar begini, baca begini. Tahu, ini kalau kuliah, kalau ini mungkin bisa setahun, dua tahun. Sudahlah, murah sajalah. Per lembarnya 10.000 per masing-masing orang. Masya Allah. Bahaya ini. Atau hitungannya mata pelajaran. Antum tahu ini, untuk menyelesaikan satu kitab ini. Ini mungkin kalau di tempat-tempat resmi, jenjangnya 4 tahun. Berapa biaya yang dikeluarkan? Setelah dengan saya itu 100.000 saja selesai mata pelajaran ini. Orang mungkin mengatakan 100.000 itu seberapa sih, kan begitu. Bukan demikian. Loh, kenapa kok kita katakan ini? Ada juga yang melakukan seperti itu. Ada juga yang melakukan begitu. Bahkan istilahnya kalau membuat daurah, membuka pelajaran, dibuka misalnya kajian selama seminggu, mata pelajarannya per hari 3. Yang mengikuti 1 tarifnya sekian, yang mengikuti 2 tarifnya sekian, yang mengikuti 3 gratis 1. Wong digratiskan saja semua, kadang-kadang banyak yang gak datang. Nah, ikhwana barakallahu fikum. Kembali, jadi ternyata ilmu itu ada yang bersifat apa tadi? Fardu ain, kewajiban individu untuk mempelajarinya, dan di situ ada pula yang bersifat fardu kifayah. Artinya bagi seorang apabila ada yang lain yang telah mempelajarinya, maka gugurlah atas yang lain. Kemudian waqtalaku fi talkhisi dzalik. Kemudian para ulama berselisih dalam merangkum hal ini. Walladhi yalzamu jami' farduhu min dhalik ma la yasa'ul insan jahluh min jumlatil fara'id al-muftaridah alaih. Maka beliau menyebutkan satu perkara yang tidak boleh manusia itu terus berada pada kejahilan. Tidak boleh. Tidak boleh seorang itu menempatkan dirinya, memposisikan dirinya, membiarkan dirinya untuk jahil, merasa tidak tahu. Kalau urusannya, kalau perkaranya adalah hal-hal yang bersifat fardu, yang difardukan, seperti asyhadah, seperti syahadat, syahadatu bil lisan, iqraru bil qalb, seperti seorang bersyahadat dengan lisannya, dengan kalbunya, bi anna Allah wahda la syarika lah, menyatakan persaksian dengan lisan dan kalbunya bahwa Allah jalla wa ala itu zat yang esa, yang satu dan tidak ada sekutu baginya. Bermakna lebih daripada ini bahwa tidak boleh manusia dalam urusan tauhidullah, terkhusus dalam perihal uluhiyatillah, dalam perkara asma wa sifat, kemudian dalam ini berpura-pura mengatakan bahwa ilmu ini ilmu yang cetek, ilmu yang gampang, ilmu yang sehari dua hari itu bisa selesai, bahkan bisa diwakilkan. Lu, kita ini orang-orang yang berakidah, bukankah kita ini muslim dan itulah akidah kita? Fahami bahwa istilah akidah, istilah yang di situ dipakai kepada satu keyakinan yang bersifat umum, bermakna orang-orang yang punya keyakinan batil pun, orang-orang yang punya keyakinan rusak pun, pemahaman yang rusak, pemahaman yang sesat, juga boleh mengatakan itu akidah kami. Boleh. Dan itu tidak salah. Artinya penyebutan itu tidak salah. Tapi yang salah ialah keyakinannya, yang dengan itu pula maka batil pula ajarannya. Misal, seorang memiliki akidah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu di mana-mana atau menyatu dengan apa? Makhluknya. Mungkin dengan bahasa yang kadang sering kita dengarkan, akidahnya wahdatul wujud misalnya, atau ilhad, itu juga dikatakan akidah. Maka para ulama sering menyebut akidahnya khawarij, akidahnya mu'tazilah, akidahnya murji'ah. Murji'ah orang-orang yang mereka mengatakan bahwa seorang yang beriman, seorang yang taat itu tidak dipengaruhi dengan amalannya. Kemaksiatan dia tidak berpengaruh kalau orang itu sudah beriman. Dengan teori itu, orang yang baru masuk Islam sama keimanannya dengan para sahabat. Kualitasnya sama. Apa benar demikian? Sekali-kali salah. Tidak sama. Tapi mereka mengatakan demikian. Namun, yang menjadi pengkhususan ialah kalau seorang mengarahkan kepada apa yang disilakan kepada tauhid. Oleh sebab itu, seorang wajib setiap masing-masing individu bersaksi dengan lisan dan kalbunya mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, mentauhidkan Allah dalam asma'u sifatnya, mentauhidkan Allah dalam perihal rububiyahnya. Banyak pula kaum muslimin, saya ini sholat, saya ini puasa, berpenampilan sebagaimana layaknya kaum muslimin. Tapi giliran ketemu dengan kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan wali, wal'ayadzubillah, pengkultusannya luar biasa. Kalau tidak minta kepada Allah di tempat ini, tidak mantap. Kalau tidak minta melalui penghuni kuburan ini, tidak akan sampai. Kalau membaca Quran tidak di tempat ini, tidak menenteramkan. Kalau tidak memberikan sesuatu kuburan ini, hati-hati, masing-masing orang siap-siap berjaga-jaga atas musibah yang akan menimpa dirinya. Terus kalau begitu apa? Apa yang terjadi pada kaum muslimin? Salahkah akidah mereka? Salahkah pada tauhid mereka? Salahkah jika kemudian kita katakan bahwa tidak cukup berbeda apa yang mereka lakukan dengan apa yang dilakukan kaum musyrikin? Salahkah jika kita katakan demikian? Kata mereka, salah, kaum musyrikin dulu tidak sholat. Di situ katanya. Salah, kaum muslimin dulu tidak puasa. Betul. Demikian. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa praktek-prakteknya tidak ada perbedaan. Sehingga dari situ lontaran ucapan-ucapan orang-orang yang tidak senang mengingatkan kaum muslimin yang terjatuh dalam satu dosa yang terbesar berupa kesyirikan, karena kedzaliman yang terbesar, kesalahan yang terbesar yang dilanggar oleh kaum muslimin itu ketika menyekutukan Allah, ketika bangkit untuk menanamkan bagaimana saudaranya diangkat supaya tidak terjadi pada kesalahan terbesar, yang mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala mengampuni dosanya walaupun bergelimang dengan perbuatan dosa dan akan dimasukkan ke dalam jannah. Rasa cintanya kaum muslimin terhadap saudaranya itu masih difonis. Ini gerakan Wahabi seperti ini. Ini gerakan orang-orang yang memecah belah umat. Ini gerakan orang-orang yang tidak punya belas kasih dengan orang-orang muslim yang sudah menampakkan keislamannya. Bahaya ini. Di manakah letak kecemburuan kita apabila kaum muslimin dalam kondisi terjatuh dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan yang kemudian kita mendiamkannya? Hadirin kaum muslimin, ikhwanna barakallahu fikum. Kemudian termasuk perkara yang perlu setiap masing-masing individu untuk menanamkan, dia bersyahadat dengan lisan dan kalbunya bi annallaha lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Harus ditanamkan satu keyakinan, Allah itu tidak beranak dan diperanakkan. Orang mengatakan, "Wah, tiap hari kita ini kalau sholat bacaannya surat Al-Ikhlas, masa bisa seorang sampai jatuh kepada mengkultuskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Beranak dan diperanakkan. Mungkinkah seperti itu? Mungkin saja terjadi. Dan Allah Jalla wa'ala tidak ada sekutu baginya. Mungkinkah seorang ketika membaca ayat ini terus bisa menyekutukan Allah? Mungkin terjadi. Karena tadi tujuannya hanya mungkin membaca tetapi tidak mau tafaqquh, tidak mau mendalami, tidak mau mempelajari. Jadi bukan jaminan. Tatkala seorang berpakaian dengan penampilan muslim, bukan jaminan kemudian seorang ketika menampakkan dalam kesehariannya menjaga sholat lima waktu, berpuasa di Ramadan, Al-Quran, dia menghafalnya. Tetapi kalau dia enggan dari mempelajari, menimba ilmu, bukan satu jaminan bahwa dia berada di atas kebenaran. Kemudian termasuk perihal yang juga masing-masing individu wajib untuk mengenali, mengetahui bahwa Allah khaliqu kulli syai wa ilaihi yarji', Allah itu pencipta segala-galanya. Di mana banyak kaum muslimin yang masih meragukan dalam hal ini. Al-Muhyi, Al-Mumit, Allah juga yang menghidupkan dan mematikan. Banyak pula kaum muslimin yang meragukan bahwasanya Allah itu satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Ada kadang terbetik pada diri kita, muncul dalam benak kita bahwa menghidupkan dan mematikan itu pada dat-dat tertentu selain Allah. Sehingga dengan itu seorang berusaha untuk melakukan satu perbuatan-perbuatan dalam rangka menghilangkan rasa takutnya tatkala kematian dan kehidupan itu selain Allah bisa berbuat. Akhirnya apa yang terjadi? Sesajian, yang terjadi sembelihan, yang terjadi wirid-wirid tertentu, yang terjadi pada ibadah-ibadah pengkultusan-pengkhususan pada malam tertentu dalam rangka penjagaan diri karena takut madarat muncul dari makhluk Allah. Wal'iyadu billah. Kemudian perihal yang lain yang juga perlu diketahui bahwa Al-Quran kalamullah. Tanamkan, yakini bahwa Al-Quran itu kalamullah. Kalau kita yakini Al-Quran kalamullah berarti apa? Sifatnya. Dan jika pembicaraan kepada sifat, maka kita pun kembali kepada zatnya. Tidak sedikit kaum muslimin yang mereka itu menganggap bahwa Al-Quran itu tidak jauh berbeda dengan tulisan-tulisan yang digoreskan pena di setarik kertas lembaran putih. Tatkala mungkin seorang menulis Allahu Akbar sama dengan kalimat yang tersebut pada Al-Quran ketika di situ tersebut kalimat-kalimat lafzul jalalah, yang dengan itu tidak ada ihtiram, pemuliaan, bahkan andai kata seorang mungkin menginjak-injaknya pun tidak ada apa? Sanksi. Dan bukan hal yang di situ hina dan bukan satu kesalahan yang fatal. Betulkah demikian? Lihat bagaimana keadaan manusia yang mulai terhadap Al-Quran yang termuat di dalamnya kalamullah dalam adab membawanya, dalam adab menempatkannya, itu sudah pada penempatan-penempatan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan etika yang diajarkan dalam Islam. Tetapi dalam hal ini kita tidak mengajarkan bahwa kita disuruh mengkultuskan Al-Quran atau mushaf. Bermakna kita punya mushaf, ya sudah, kita bungkus baik-baik, kita simpan di almari, tidak pernah kita buka. Dan terus apa yang dibaca? Nah, dibaca, dipelajari. Bahkan pada sebagian berlebihan mengatakan, sekarang kan lagi ngetren apa ini, mempelajari tafsir. Nah, mempelajari tafsir itu supaya tidak hilang dari catatannya dan sebagai kitab kebanggaan nanti kalau suatu saat dia menjadi pengajar, itu beli Al-Quran terus kan ada apa istilahnya ya, tulisan di tengah, pinggir-pinggirnya kan masih ada yang kosong. Terus dikatakan sebagai footnote atau catatan kakinya. Ditulis di situ. Boleh tidak seperti itu? Bahkan memberi tanda saja para ulama. Misalnya kita menghafal Quran. Kok sulit dihafal ayat ini? Kita kasih stabilo. Kita kasih garis. Kalau sampai di sini saya sering salah. Boleh tidak? Jauhi. Jauhi. Wah, kalau Quran Anda hilang, mau stabilo lagi? Dicoret lagi, kasih tanda ini, tidak. Jauhi hal-hal seperti itu. Apalagi sampai membuat coretan-coretan. Tulisan-tulisan di kanan kirinya, di atas dan di bawahnya. Dengan mengatakan ilmu mangkul. Ilmu yang dinukil, dinukil dari siapa? Tafsirnya, tafsir dari siapa? Naam. Intabihu. Kemudian termasuk perihal yang di situ menjadi kewajiban individu ialah as-salawatul khams, yang di mana seorang ada kelaziman, kewajiban untuk mempelajari tentang perihal, karena salat itu perkara yang wajib, maka ma la yatimmu bihi au illa bihi fa huwa wajib. Kathaharah. Di antara hal yang menjadi perkara wajib bagi kita mempelajari, seolah-olah tidak ada urusan dengan sholat, padahal besar kaitannya ialah masalah taharah. Ternyata ketika seorang ingin membenahi benar dan tidaknya, baik dan buruknya, salah dan benarnya tentang masalah sholat ialah sebelumnya masalah apa? At-taharah, bersuci. Dan seterusnya. Ikhwan barakallahu fikum. Tentunya Ini merupakan perkara yang tidak diragukan. Hanya yang perlu menjadi catatan bagi kita. Tatkala kita bermajlis, itu seolah-olah semua ilmu ingin kita pelajari. Ya tidak. Ternyata kok kita ini jahil. Semua banyak yang belum kita pahami. Syukuri. Kalau sampai sadar seperti itu, syukuri. Karena termasuk tanda-tanda seorang jahil, tanda-tanda bahwa dia merupakan ajhalun nas, orang yang paling jahil di muka bumi ini, kalau sudah merasa cukup dari satu ilmu, ketahui dia orang yang paling jahil. Sebagian ahli ilmi mengatakan, ayuhsinul alim atau ayuhsinul syekh an yata'allam. Apakah mungkin bagi seorang guru, seorang syekh, seorang alim itu masih juga disuruh belajar? Nah, mungkin. Karena tidak semua orang itu kemudian apa bisa mengambil, menguasai seluruh ilmu yang ada. Jangan dikira kemudian misalnya dengan bahasa kita ya, seorang ustaz itu sudah istirahat. Tinggal mengajar terus, kemudian tidak pernah belajar. Enggak. Kadang dia harus belajar dengan temannya, kadang dia harus belajar dengan yang baru, dengan temannya, dengan yang di bawahnya. Jangan dikira demikian. Atau menjadi ukuran kebanggaan. Mau tahu, saya ini sudah 10 tahun, 20 tahun belajar. Ya enggak mungkin saya suruh belajar lagi, sampai kapan? Lah. Namanya thalabul ilmi. Namanya thalabul ilmi. Sebagaimana dinukil dari ucapan Imam Ahmad, minal mahdi ila lahd, dari mulai ayunan itu kita ajarkan anak, kita talkinkan sesuatu yang bermanfaat daripada diajari tembang-tembang. Iya, yeah. Kalau orang Jawa mungkin kan diserahkan mbahnya, kakeknya kan, yang diajari tembang saja nanti supaya cepat bubuk ya. Nah, bahaya besar-besar jadi dalang nih, pemain wayang. Atau ada sebagian yang memiliki, Allah musta'an, katanya anak-anak, ini dari sebagian orang-orang psikolog yang menyimpang, ahli psikolog, menangani anak-anak yang bermasalah, masalah kejiwaannya, masalah kenakalannya. Terapi yang terbagus, diperbanyak mendengarkan musik. Lah kalau musiknya yang didengarkan jogetan terus ya semakin rusak. Sebaik-baik musik yang didengarkan pun akan merusak, apalagi musik-musik yang jahat. Dan tidak ada musik yang tidak jahat. Semuanya jahat. Walaupun dia mengatakan nafas-nafas Islam. Walaupun musiknya itu lantunannya selawatan. Ini kadang kaum muslimin harus berhati-hati. Kalau jalan, ya, kadang bawa mobil, bawa motor, itu melihat. Kalau sopirnya itu Masya Allah, mutawwi, jenggotan pakai songkok ya, kecilkannya selawatan, kan gitu ya. Nanti kalau yang nyopir itu kira-kira kan biasa, ya lagu apa kan. Nah. Jadi sebagian mengatakan, penuhi. Penuhi dia dengan lagu-lagu, dengan musik-musik. Allah musta'an, terus sampai kapan? Ketahui bahwa kalbu manusia, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kalbu manusia itu kalwi'a. Jika boleh kita ibaratkan ya, ibaratnya kayak botol, botol kosong, berlomba-lomba seorang itu. Mau diisi apa? Mau diisi apa? Kalau sampai kemudian kita terlambat dalam mengisinya, terisi oleh barang lain penuh, wal'iyadubillah, norma-norma Islam, akhlak-akhlak Islam, ajaran-ajaran Islam, tauhid tidak akan nyantol. Nah. Demikian pula di zaman sekarang banyak yang bergaya yang namanya tauhid, yang namanya urusan sholat itu sudah lama, kenapa kalian bahas terus? Dipelajari terus. Enggak bosan kalian mempelajari? Belajar tauhid, belajar masalah sholat, urusan wudu itu bisa sehari dua hari selesai, sudah. Yang penting di zaman sekarang itu bagaimana menumbuhkan kepada para pemuda untuk mereka itu tanggap dengan perubahan-perubahan yang terjadi di negaranya. Bagaimana pemerintah, bagaimana keadaan sekarang ini, apa yang terjadi, naik turunnya harga BBM, naik turunnya sembako, kita harus mengikuti seperti itu. Kapan kita demo, kapan kita, kan anak muda, mumpung semangatnya apa? Semangat anak muda. Jiwanya masih apa? Bergejolak. Dibimbing pula. Sekarang ini pemerintah kita ini bukan ulatul umur katanya. Bukan penguasa yang ditaati. Jadi apa jadinya? Ya kita harus membuat negara di bawah tanah. Apa sih ya? Cacing, orang-orang dan sebagainya. Apa gitu ya? Bermakna negara di bawah negara. Terus bagaimana aja nih para pemuda? Bawa senjata. Miskin. Seorang aparat, seorang yang berkhidmat mungkin kepada pemerintah tidak tahu salahnya. Dibunuh dengan begitu mudahnya. Gara-gara apa? Setiap yang bersandang, setiap yang beratribut dengan atribut-atribut pemerintahan, bidik mereka. Ini para pemuda mungkin senang. Ya namanya seorang itu menembak sampai tepat sasaran, itu bukan seorang yang kemudian dibawai senjata langsung bisa. Kita aja kalau misalnya suruh bawa senapan angin, ada burung ditembak, dikira kena burung gitu kan terbang ya. Padahal apa? Melesetnya jauh sekali. Burungnya di sini yang ditembak di sini. Nah, jadi hati-hati. Tidaklah semacam itu kecuali atas rancangan. Jangan dikira itu hanya orang yang baru kemarin, satu hari dua hari. Dan jangan dikira itu semua tidak ada yang menggerakkan. Ittaqullah, ibadallah, darah kaum muslimin. Dan jangan diajari kaum muslimin itu dengan pendidikan-pendidikan untuk frontal seperti itu. Ulama mengajarkan untuk hudu. Para ulama itu mengajarkan untuk punya adab dan sopan santun. Nah, Ibnu Abbas itu pernah beliau 2 tahun menunggu satu masalah yang sesungguhnya ingin ditanyakan kepada Abdullah bin Umar, yaitu apa yang Allah abadikan dalam surat At-Tahrim tentang 2 wanita yang diisyaratkan wa in tabahara, jika keduanya mereka itu dalam posisi memang tidak mengikuti, tidak mendengarkan, ingin membangkang, itu siapa itu? Itu pun dicari-cari waktunya sampai ada kesempatan umroh atau haji. Itu pun dicari waktunya saat dalam posisi ada khidmah, diambil celahnya. Lah kalau sekarang baru belajar 1-2 hari, itu pinginnya semua masalah ditanyakan, gurunya terjadi suatu masalah dikritik, dihabis-habiskan, pindah sana, pindah ke sini. Fayasha, seorang tidak punya jalan bagaimana dia harus belajar. Enggak senang dengan guru ini pindah, enggak senang dengan guru ini pindah. Masya Allah. Kalau ditanya berapa guru yang Anda dapatkan? 1000. Kama qala al-Bukhari. Kau kama qala al-Bukhari. Bukhari 1000 gurunya lebih. Ya betul, Anda pindah-pindah karena tidak lega saja, bukan karena banyak gurunya. Beda ya. Imam Bukhari punya guru banyak, diambil ilmu sampai tuntas. Wah, Anda baru mukadimah saja sudah enggak senang, pergi. Atau datangnya kalau sudah khatimah. Ilahuna barakallahu fikum. Sampai kapan Anda bisa baik? Para ulama haibah. Ulama dahulu mengajarkan bagaimana enggannya, segannya dengan seorang alim. Dan bukan bermakna keseganan ini, kita ini seperti dicunguk. Seperti kerbau dicunguk hidungnya. Pokoknya apa-apa ya iya, suruh begini iya. Tidak. Bermakna kalau seorang alim membimbing, seorang alim mendidik kepada kebenaran, tidak boleh seorang terburu-buru. Karena termasuk sunnatullah, ketetapan Allah Jalla wa'ala dalam masalah talabul ilm, menuntut ilmu ialah talaqi, berguru. Sebagaimana bergurunya Musa alaihissalam kepada Nabi Khadir alaihissalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, sebagian lafaz dikeluarkan Imam Bukhari, sebagian lafaz dikeluarkan oleh yang lain, Imam Ahmad yang lain dari Ubay bin Ka'ab, menyebutkan bahwa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan, Rasul itu kalau menyebut seseorang, wa arada an yad'a lahu, kalau beliau ingin mendoakannya, bada'a bi nafsihi, beliau mulai dengan dirinya baru didoakan yang lainnya. Faqala alaihi wasallam rahmatullah alaina wa ala akhi Musa, semoga Allah merahmati kami dan merahmati saudaraku Musa. Laula ajjal, andai kata beliau tidak terburu-buru menanyakan setiap tindakan yang dilakukan Khadir alaihissalam, la ra'a ajab min dalik, akan mendapati urusan yang lebih aneh ketimbang yang telah dijumpainya. Nah, sehingga tidak sedikit di istilah sekarang murid kadang berani memprotes, menanggapi. Tetapi sisi lain yang juga perlu kita ajarkan ialah jangan tuntutan itu dari para murid. Bermakna terus kita tangkalkan bahwa murid itu harus khudu', mereka dalam kondisi beradab. Paling tidak juga sang guru juga punya adab. Supaya apa? Para murid itu apa? Menghargainya, memuliakannya. Kemudian para murid merasa segan padanya. Dinukil dari ucapan salaf, syaitan itu kadang lebih berat menghadapi diamnya seorang alim. Lah kalau diamnya kita mungkin ihtimal ya, diamnya ngantuk, diamnya mikir apa nggak tahu. Tapi seorang alim kalau diam itu luar biasa, hati-hati. Nah, dia berbicara sesuatu kalimat per kalimat. Kemudian ada suatu masalah, dia diam. Nah, ini syaitan lebih berat menghadapi seperti itu. Lebih berat menghadapi. Nah, terus gimana kita? Suruh banyak diam? Ya tidak. Jangan sampai nanti dengan kebatilan kita diam, dengan suatu kesalahan kita diam, dengan apa yang terjadi pada saudaranya kita diam. Tidak. Nah, ini sudah suruh diam ini. Baik, ini gimana? Dilanjutkan habis duhur atau? Tapi insya Allah kita sambung sejenak pada duhur ya. Beberapa faedah dan ada tadi beberapa pesan dari Ustaz Usama, insya Allah mungkin kita sampaikan pada duhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk persiapan sholat duhur. Ilahuna barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.